Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu cita-cita reformasi adalah menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, jauh dari rezim otoriter yang cenderung koruptif dengan cara membagi serta menyimbangkan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terpaku pada satu pusat kekuasaan yang berpotensi untuk disalahgunakan. Untuk melanjutkan bahasan tentang seperti apa pencapaian cita-cita reformasi hingga saat ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pasca reformasi kekuasaan negara memang tidak lagi terpusat. Namun ironisnya, korupsi justru jadi merata dan nyaris terjadi pada tiap pusat kekuasaan. Apa pendapat Bapak? Uang yang pegang kekuasaan malingnya di tikungan itu yang duduk, ya dia yang korupsi kan gitu. Tambah lama tambah marak gitu. Karena gak ada checks and balances yang kita tata itu dulu. Reformasi kelembagaan, pelembagaan, jadi dia saling kontrol, ini kan enggak. Jadi belum maksimalnya pencapaian cita-cita reformasi adalah ulah dari para penyalip di tikungan ya Pak Her? Sebagian nyalip di tikungan, sebagian bukan nyalip di tikungan, ya memang ada di dalam, enggak berubah gitu. DPR-nya sepenuhnya enggak berubah. Kabinet ketika peralihan Habibie naik itu tidak ada yang berubah gitu. Bagaimana mereka dengan maling disuruh nangkep maling, ya nggak mungkin lah, saling melindungi gitu. Jadi orang itu salah bahwa reformasi itu dimulai dengan suksesi gitu ya. Dulu Pak Harto lengser itu diganti itu disebutnya itu suksesi, itu peralihan kepemimpinan. Suksesi pada 98 itu adalah syarat normatif bagi terjadinya reformasi. Nah, yang salah pada saat itu adalah bahwa kita membiarkan suksesi itu jatuh ke tangan Habibie gitu lah. Kenapa begitu Pak Her? Kenapa? Seharusnya memang kalau menurut saya pada saat itu semua dibasmi, nggak boleh. Kalau perlu kita pasang badan berdarah-darah lebih lama lagi gitu ya. Seluruh elemen lama itu nggak boleh ikut gitu. Itu baru potong satu generasi. Nah tidak apa, ini berbeda dengan di Afrika Selatan. Orang-orang yang dari rezim sebelumnya itu kan nggak boleh ikut, tapi dia pardon, artinya dimaafkan dan tidak diproses hukum. Tapi dia gak boleh ikut dalam kekuasaan baru. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.